Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allama wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wa intifa'a wal ifada wal istifada al hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalala ala al khair ibtihaa mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Pada malam hari ini bertepatan dengan malam Asyura, malam 10 Muharram, yang mana pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram itu termasuk hari besar di dalam agama Islam, termasuk hari yang mulia, termasuk hari yang bersejarah, termasuk hari yang memiliki fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan. Yang pertama, Asyura itu adalah bagian daripada bulan Muharram. Dan bulan Muharram itu bagian daripada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram dikatakan al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang haram. Maksudnya apa haram itu? Bukan haram maksudnya dosa, bukan. Haram itu bermakna dengan arti yang mulia, yang dihormati. Jadi al-ashhurul hurum, hari bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan yang dihormati. Yang mana dalam Islam ini ada 12 bulan. Inna iddatash-shuhur indallahi 12 syahron. Dalam bulan-bulan yang 12 itu yang paling mulia selain Ramadan adalah 4 bulan yang dianggap sebagai bulan-bulan haram. 3 bulan berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan kemudian Muharram. 1 bulan sendiri yaitu bulan Rajab. Jadi 3 bulan bulan haram itu berturut-turut dan 1 bulan sendiri. Yang mana bulan-bulan haram ini memiliki keutamaan yang tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain. Termasuk secara umum pahala ibadah manusia di bulan-bulan haram itu lebih banyak, lebih dilipat gandakan daripada pahala ibadah selain di bulan-bulan haram. Ya. Dan begitu juga sebaliknya. Maksiat di bulan-bulan haram, wah itu lebih besar. Itu lebih banyak dosanya. Itu lebih berat urusannya karena bulan-bulan haram. Bulan dimuliakan oleh Allah. Jadi dosanya lebih banyak. Sampai secara khusus Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Fihinna ini fil ashuril hurum. Maka jangan kalian mendzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan haram. Mendzalimi diri sendiri itu maksudnya memukul diri sendiri. Maksudnya mencuri hartanya sendiri. Maksudnya apa, mengejek dirinya sendiri? Bukan. Kalau kita mendzalimi orang, kita pukul orang itu, kan gitu. Arti kita mendzalimi orang lain, kita ejek, kita rendahkan, kita takut-takuti, kita ancam, kita ambil hartanya. Itu mendzalimi orang lain. Kalau mendzalimi diri sendiri, artinya bukan kita mengejek diri kita sendiri, mengambil harta kita sendiri, merendahkan kita sendiri. Artinya mendzalimi diri kita sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat. Kenapa kok dikatakan mendzalimi diri sendiri? Karena kalau kita maksiat, sebenarnya hakikatnya kita mendzalimi diri sendiri. Dengan apa kita mendzalimi diri sendiri? Dengan siksaan Allah. Ya. Kalau kita maksiat berarti dosa. Dosa hukumannya adalah azab Allah. Berarti kalau kita maksiat sama aja menyodorkan diri kita kepada azab Allah. Sudah enggak apa-apa, ana serahkan badan ana untuk diazab. Berarti zalim kepada diri sendiri, jangan. Itu mendzalimi diri sendiri. Dan termasuk mendzalimi diri sendiri, meremehkan amalan-amalan, apalagi yang pahalanya besar. Mendengar fadilahnya sholat berjamaah, tapi tidak sholat berjamaah. Tahu fadilahnya membaca Al-Quran, tapi tidak baca Quran. Tahu pahalanya sholat duha, tapi tidak sholat duha. Itu mendzalimi diri sendiri. Kenapa? Karena membiarkan pahala-pahala tersebut terlewatkan dan tidak dia ambil, tidak dia dapatkan, sehingga yang rugi nantinya di akhirat diri sendiri. Ya, kita kan nanti di akhirat dihitung-hitung amal kita, perbuatan kita, antara perbuatan baik kita dan perbuatan buruk kita dihitung. Bukan kita mati kemudian selesai urusan, sebagaimana diyakini oleh sebagian di antara mereka, mati selesai urusan. Kalau mati selesai urusan, enak. Maksiat aja yang puas. Karena tidak ada urusan nanti di akhirat, mati selesai sudah. Tapi tidak. Dunia ini awal daripada urusan di akhirat. Apa yang akan terjadi di akhirat, dilihat apa yang kita lakukan di dunia. Apa yang kita lakukan dari perbuatan baik, dicatat dan tersimpan, disodorkan kepada Allah di hari akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik walaupun seberat zarah sekalipun, walaupun sedikit sekali, yarah artinya apa? Dibalas oleh Allah. Kalian mengambil sampah di masjid, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Kalian mengambil paku di jalan supaya tidak diinjak orang, pahala. Ya, kalian cuma mengucapkan salam, assalamualaikum, pahala. Atau bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang senyum, pahala. Tabassumuka fi wajhi ahika shadaqah. Wajah kamu yang senyum, wajah kamu yang berseri-seri di hadapan saudara kamu, itu adalah sedekah. Saudara kamu, siapa itu? Saudara seiman, bukan saudara sekandung, bukan saudara keluarga. Ketika kita bertemu dengan saudara seiman, tampakkan wajah kita yang berseri-seri, tampakkan senyum kita. Ya. Kalau kepada orang kafir, kepada orang Yahudi, jangan bermesraan. Jangan kita bermesraan dengan orang kafir. Jangan kita senyum-senyum terus di hadapan orang kafir. Dan sebaliknya, di hadapan saudaranya sendiri yang seiman malah cemberut. Wajahnya kayak singa. Ya, ini sebagian seperti itu. Ingat, kita menghormati atau kita mengambil hatinya orang kafir, berarti kita merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka orang yang tidak beriman dan tidak percaya dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sedikit atau seremeh apapun daripada kebaikan, ya roh akan dibalas. Ya, albirru la yabla wa zambu la yunsa. Kebaikan itu tidak akan binasa. Amal kebaikan tidak akan sirna. Dan sebaliknya, dosa itu tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kita. Tinggal kita beristighfar, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diampuni dosa-dosa kita semuanya itu. Jadi sekecil apapun perbuatan dosa dibalas. Dan sebagaimana kita katakan, kalau kita membiarkan pahala-pahala yang khusus, istimewa khusus, kita biarkan terlewatkan, tidak kita ambil, itu namanya orang bodoh. Ya, orang kalau berdagang cari untung, dan cari untungnya sebanyak mungkin. Kalau orang bisa mengambil untung dengan 10.000 rupiah, dan dia bisa mengambil untung dengan 20.000 rupiah, ya dia ambil untung 20.000. Kan itu dagang. Dia bisa mengambil untung lebih banyak, dia ambil yang lebih banyak. Ah sudah, tidak usah, cukup anak mengambil untung gini, tidak usah anak itu, tidak usah sisanya. Nah, itu orang bahlul namanya. Ambil untung itu keuntungan. Kalian ambil dan kalian bisa gunakan untuk sedekah. Kalian ambil, kalian bisa gunakan untuk membantu orang. Kalau kalian tidak mau untuk dipakai sendiri. Nah, mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya itu bisnis. Kita juga bisnis dengan Allah di dunia ini. Bisnis pahala. Ambil pahala sebanyak-banyaknya. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan, lakukan. Sebelum nanti kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Di saat malaikat Israel sudah datang kepada kita, kita tidak bisa berbuat lagi. Lidah sudah kaku lagi. Tidak bisa digerakkan lagi untuk berzikir. Tidak bisa digerakkan lagi untuk baca Quran. Tangan juga demikian, sudah kaku. Jari-jari kaku. Sudah tidak bisa digerakkan lagi untuk membantu orang. Kaki juga kaku. Tidak bisa digerakkan lagi untuk pergi ke masjid. Untuk menghadiri majelis-majelis. Untuk berziarah kepada ulama, orang-orang soleh. Semua tidak bisa kita lakukan lagi kalau sudah datang waktunya. Dan itu semuanya dekat. Al-mautu atin anggarib. Kullun lahu minhu nasib. Man kana danin awgasi fahuwa musibah amah. Kematian itu datangnya dekat. Dan setiap masing-masing jiwa pasti akan mendapatkan giliran masing-masing. Ya, kalau sebelah kita sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, giliran suatu waktu besok-besok ini kita. Bukan selalu kita membayangkan siapa lagi besok ya, siapa lagi besok ya. Bisa jadi kita besok. Gantian, giliran. Jangan kita merasa hidup terus di dunia ini. Tidak, sebentar. Kullun lahu minhu nasib. Masing-masing semua akan merasakan. Setiap jiwa. Tidak membedakan yang nasabnya mulia, yang nasabnya rendah, yang bodoh, yang pinter, yang ulama, yang bukan ulama, yang pejabat, yang dokter, yang bukan dokter. Semuanya akan merasakan kematian dan semuanya akan kembali lagi kepada penciptanya, yaitu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan kembali kepada Allah. Jadi kesempatan yang sedikit ini gunakan untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Kita bisnis mencari pahala sebanyak-banyaknya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَا تَدْرِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ. Maka kalian jangan mendolimi diri kalian sendiri. Di bulan-bulan haram. Termasuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih khusus artinya di bulan-bulan haram. Bukan berarti kalau bulan biasa. Ya, bukan berarti kalau bulan biasa kita maksiat. Enggak. Dosanya kalau bulan-bulan haram itu lebih besar. Orang jahiliyah aja itu menghormati bulan-bulan haram. Orang jahiliyah, orang kafir aja menghormati. Dan mereka kalau bertemu dengan seseorang yang mana orang tersebut membunuh orang tuanya sendiri secara zalim, tapi bertemunya di saat bulan haram, mereka sama sekali tidak mengganggunya, apalagi membalas dendam. Kenapa? Karena mereka memuliakan ini bulan haram. Tapi kalau ketemu di bulan yang selain bulan haram, ketemu orang yang membunuh orang tuanya, perang sudah. Celurit keluar. Jadi istilahnya, kalau ketemu di bulan-bulan haram, maaf ya, ini masih bulan haram. Sebentar lagi, 2 bulan lagi ketemu lagi kita. Itu orang jahiliyah. Jadi mereka tidak mau mengganggu bahkan karena menghormati bulan haram. Dan di dalam Islam juga tetap dihormati bulan-bulan haram. Pahala ibadah dilipat gandakan dan dosa juga dilipat gandakan. Makanya orang yang membunuh orang lain di bulan haram, dosanya lebih besar dan diyahnya lebih besar. Diyahnya membunuh orang lain walaupun tanpa disengaja. Kalau tanpa disengaja tidak dosa. Tapi wajib bayar dia. Wajib bayar dia. Termasuk misalnya kecelakaan menabrak orang. Mati. Tidak sengaja. Tidak dosa dia karena tidak sengaja. Tapi tetap wajib bayar di dia. Dan kalau di bulan haram dianya itu lebih berat. Dia ini sanksinya. Dendanya artinya. Dendanya itu lebih berat. Bayar 100 onta. Yang 100 onta itu yang istimewa. Jadi lebih berat. Kalau di bulan haram. Yang berbeda. Dendanya lebih ringan kalau bukan bulan haram. Nah, jadi bulan-bulan haram ini. Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan yang diistimewakan dalam Islam. Sehingga Imam Ghazali juga menyebutkan. Barang siapa yang puasa. Kemis, Jumat, Sabtu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemis, Jumat, Sabtu berturut-turut itu 3 hari. Di bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Muharram, Rajab. Maka Allah akan berikan pahala 900 tahun semuanya digunakan untuk ibadah. Di mana kita bisa ratusan tahun ibadah? Tapi kita bisa mendapatkan pahala ratusan tahun ibadah dengan puasa 3 hari di bulan haram. Kamis, Jumat, Sabtu. Dan di antara 4 bulan daripada bulan-bulan haram, itu yang paling mulia adalah bulan Muharram. Sekarang kita berada di dalamnya, bulan Muharram. Itu paling mulia. Dan paling mulia di antara bulan Muharram ini, yang 30 hari bulan Muharram, adalah bulan atau tanggal Asyura, tanggal 10. Yang sekarang kita sudah masuk malam Asyura. Saat ini kita malam Asyura. Besok tanggal 10 Muharram. Nah, Asyura ini dimuliakan dan diutamakan dibanding hari-hari yang lain daripada bulan Haram. Dan diantaranya banyak kejadian-kejadian bersejarah yang terjadi bertepatan di bulan Asyura. Dari mulai Nabi Allah Nuh alaihi salam, yang mana beliau bersama pengikutnya yang hanya 80 orang, dakwah hampir 1000 tahun, pengikutnya hanya 80 orang, bayangkan bagaimana sabarnya Nabi Allah Nuh. Makanya termasuk ulul azmi, termasuk Nabi Allah Nuh ini yang paling utama di antara nabi-nabi yang lain, di antara rasul-rasul yang lain, yang paling utama 5. Termasuk di antara 5 adalah Nabi Allah Nuh. Nabi kita Nabi Muhammad jelas paling afdal. Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu paling mulia di antara sekian banyak nabi dan sekian banyak rasul. Ya, karena kesabarannya masya Allah luar biasa Nabi Allah Nuh. Dan tatkala sudah bertahun-tahun mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya segelintir. Hanya segelintir yang mendengar seruan daripada Nabi Allah Nuh. Akhirnya Nabi Allah Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat bahtera, membuat kapal laut yang besar. Beliau buat kapal laut besar. Dan beliau Nabi Allah Nuh ini mahir dalam ilmu kayu, ilmu metal ini, ilmu kayu, mahir. Sehingga beliau membuat sendiri dibantu dengan pengikut-pengikutnya. Perahu besar ini dibuatnya di daratan, bukan di laut, bukan di samping laut. Di tengah-tengah kota. Jauh dari laut. Dan karena perahu yang akan dibuat itu besar, butuh kayu yang banyak. Jadi waktu yang jauh sebelumnya sudah ditanam pohon-pohon untuk digunakan kayunya itu membuat kapal laut yang besar. Dan di saat tiap hari dengan pengikutnya Nabi Allah Nuh ini kerja untuk membuat perahu besar tersebut. Dan setiap kali kaumnya yang membangkang melewati Nabi Allah Nuh yang sedang kerja membuat kapal laut, diketawai, diejek. Ya, ngapain kamu bikin kapal laut sebesar ini? Habis itu lagi yang membuat mereka tertawa, bikinnya, buatnya itu di tengah kota. Sudah kapalnya besar di tengah kota, siapa yang bisa mau membawa ke laut? Kan tidak masuk akal menurut akal manusia. Diketawai sama mereka, ini sudah gila Nabi Allah ini. Nabi Allah Nuh ini sudah gila buat kapal laut di tengah kota. Terus gimana memindahkannya ke laut? Ya, tapi mereka tidak tahu akan kekuasaan Allah yang akan terjadi. Sampai waktunya datang, hari-harinya datang, Allah turunkan hujan kepada mereka. Hujan yang rata. Dan bukan hanya hujan yang rata, terus turun tidak henti-henti. Tapi juga Allah keluarkan dari laut air memancar ke daratan. Termasuk sumber-sumber air keluar, semuanya dikeluarkan dari atas, dari bawah dikeluarkan oleh Allah air. Maka dalam waktu yang singkat air sudah penuh di kota tersebut, jadi banjir. Jadi mereka sebagian ada yang naik ke bukit, ada yang naik ke atas genteng, semuanya tidak selamat. Semuanya tenggelam. Hatta walaupun keluarganya Nabi Allah sendiri, Nabi Allah Nuh sendiri. Anaknya sendiri yang tidak beriman kepada ayahnya. Termasuk binasa. Padahal dia sudah naik gunung. Dia mengatakan, aku akan naik gunung, aku akan selamat dengan dari banjir yang terjadi sekarang ini. Banjir itu terus-terus naik-naik gunung pun semuanya tenggelam di dalam air. Yang selamat hanya yang ada di atas kapal laut Nabi Allah Nuh. Siapa yang di atas kapal laut itu? Nabi Allah Nuh dan pengikutnya serta binatang-binatang, hewan-hewan diselamatkan. Karena kalau hewan tidak diselamatkan, punah itu, tidak ada hewan lagi nanti diselamatkan. Jadi tingkat-tingkat itu kapal lautnya, tingkat pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi ada yang khusus burung, ada yang khusus binatang ini, ada yang khusus ini, ada yang khusus manusia. Singkat cerita, berbulan-bulan di atas air kapal laut itu, karena banjir merata di seluruh dunia dan sampai surut dan semua orang sudah mati. Semua yang di luar daripada kapal laut semuanya mati. Kecuali yang hanya yang ada di Bahtera itu. Ya, kita ini termasuk cucu-cucunya mereka semuanya ini. Nah, surutnya dan keluarnya mereka dari kapal laut bertepatan dengan hari Asyura. Bertepatan dengan hari Asyura. Satu itu. Dan kemudian juga yang terjadi di hari Asyura adalah kejadian yang dahsyat daripada mukjizat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dengan Raja Namrud yang membangkang. Nabi Ibrahim sendiri melawan Raja Namrud dan pengikut-pengikutnya berdakwah, tapi yang beriman hanya segelintir. Begitulah. Ya, begitulah setiap umat, setiap itu. Lebih banyak yang kafir, lebih banyak yang membangkang, lebih banyak yang tidak beriman. Dan itu kenyataan sesuai dengan apa yang akan terjadi di akhirat. Bahwasanya manusia nantinya kebanyakan akan masuk neraka Allah daripada yang masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit yang masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitu singkat cerita, karena cerita Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud panjang. Singkat cerita, yang penting di situ Nabi Ibrahim dilempar ke atas api yang besar, yang mana ya di saat itu api itu tidak cukup, tidak artinya apinya sangat besar, tidak bisa mereka melempar Nabi Ibrahim kecuali dengan ketapel besar. Dan ketapel besar itu sempat ditahan oleh iblis, oleh malaikat, ditahan oleh malaikat supaya tidak terlepas dan tidak terlempar Nabi Ibrahim di atas api. Mereka berusaha melepas, tapi tidak terlepas Nabi Ibrahim, tidak terlempar. Dan mereka tidak mengetahui kalau yang menahannya itu adalah malaikat. Kenapa? Karena malaikat tidak bisa dilihat oleh manusia. Nah, mereka ada tapi tidak bisa dilihat oleh manusia. Sekitar kita ada sekarang. Menahan malaikat itu supaya tidak terlempar Nabi Ibrahim. Tahu-tahu iblis datang. Iblis tahu kalau malaikat itu sama-sama makhluk. Ya, langit. Tahu iblis. Di situ sebagian ada mengatakan malaikat, ya kan? Sebagian lagi ada mengatakan jin. Iblis itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan malaikat itu awalnya iblis. Ada yang mengatakan jin. Dan itu pendapat yang lebih kuat. Jadi iblis tahu. Iblis mau melawan malaikat. Tidak bisa. Iblis berusaha mengusir malaikat yang menahan ketapel itu. Tidak bisa. Apa yang dilakukan iblis? menyuruh mereka untuk menghadirkan perempuan-perempuan yang membuka aurat. Panggil perempuan-perempuan yang buka aurat, bawa ke sini. Dibawa perempuan-perempuan buka aurat. Tujuannya apa? Mengusir malaikat. Perempuan datang di tempat tersebut, di tempat mereka, malaikat kabur. Karena malaikat tidak akan berada satu tempat dengan atau yang ada di tempat tersebut wanita yang membuka auratnya. Ya, oleh karena itu kalau bisa tutup aurat perempuan. Malaikat tidak akan berkumpul bersama perempuan yang membuka auratnya. Nauzubillah. Apalagi setiap waktu bahkan keluar rumah pun membuka aurat. Nauzubillah. Sebagian mereka di dalam rumah menutup aurat. Apalagi keluar. Ini tidak. Keluar rumah aja membuka aurat. Apalagi di rumah. Gimana malaikat masuk? Gimana dekat dengan rahmat Allah? Malaikat ini kan membawa rahmat Allah. Kalau sudah jauh dari malaikat, jauh dari rahmat Allah. Ini buktinya. Malaikat menjadi kabur semuanya gara-gara perempuan yang tidak menutup aurat. Itu iblis. Akhirnya mereka berhasil melempar Nabi Ibrahim ke atas api yang besar. Tapi mukjizat Allah terjadi di situ. Nabi Ibrahim tidak sama sekali pun terbakar. Santai aja di atas api. Dingin, enak, sejuk. Kuni bardan wa salama. Jadilah wahai api, bardan yang dingin, salaman yang selamat, menyelamatkan. Kalau cuma bardan, jadilah dingin. Kedinginan Nabi Ibrahim, akhirnya mati kaku. Tapi bardan wa salama, dingin tapi yang enak, ingin sejuk. Jadi kalau minta itu yang lengkap. Ya Allah, berikan kami hujan, ya Allah, kekeringan hujan yang banyak, ya Allah. Hujan terus sampai banjir akhirnya. Ya. Jadi kalau punya permintaan kepada Allah yang lengkap, ya Allah minta anak, ya Allah punya anak cacat anaknya, punya anak mati tidak lama setelah keluar. Jadi harus ada tambahan, ya Allah berikan kami anak yang soleh, anak yang barokah, sehat walafiat, panjang umur, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tua, lengkap. Fi khairin lutfin afiyah, atau kalau kepingin singkat, fi khairin wa lutfin wa afiyah, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan afiyah. Ya Allah minta harta, ya Allah minta rezeki, ya Allah fi khairin wa afiyah, dalam keadaan yang baik dan afiyah. Ya Allah minta anak, fi khairin wa afiyah, ya Allah punya minta istri, ya Allah fi khairin wa afiyah. Kalau tidak mau menyebutkan secara rinci. Nah, jadi itulah waktu Asyura terjadilah mukjizat besar untuk Nabi Allah Ibrahim di saat Asyura. Begitu juga mukjizat besar Nabi Allah Musa alaihi salam, yang mana mukjizat bisa membelah lautan itu. Lautan dibelah. Kita sungai tidak bisa kita belah. Got aja tidak bisa kita belah. Lautan ini dibelah. Kita bisa bayangkan bagaimana mukjizatnya Allah. Kekuasaan Allah. Masa tidak percaya, tidak beriman sama Allah. Sudah melihat mukjizat seperti itu. Lautan yang dalamnya, luasnya luar biasa dibelah. Ya, biiznillah, dengan izin Allah. Lewat Nabi Allah Musa dan pengikutnya. Setelah lewat nyebrang laut, pukul lagi, merata lagi. Siapa yang tenggelam? Fir'aun dan pasukannya. Fir'aun yang luar biasa kekuasaannya, kekuatannya, semuanya dalam sekejap Allah habiskan, Allah binasakan dengan mukjizat Allah. Ya, di saat Nabi Musa dan kaumnya masuk ke dalam laut yang terbelah, Fir'aun awalnya ragu, masuk enggak, masuk enggak. Ini melihat keajaiban ini, masuk takut nanti tenggelam. Datang Malaikat Jibril dengan membawa kuda. Kuda betina. Kemudian Fir'aun yang di atas kuda jantan melihat kudanya. Malaikat Jibril yang betina itu tertarik. Berusaha mendekat. Jibril terus masuk ke dalam laut. Diikuti oleh kudanya Fir'aun. Padahal Fir'aun ragu masih. Karena Fir'aun masuk juga pengikutnya. Semuanya jadi masuk terus kejar-kejaran. Di saat Nabi Musa dan kaumnya sudah naik, Allah turunkan lagi ayat tersebut. Tenggelamlah mereka semuanya. Habis. Terjadi di hari Asyura. Ini cerita-cerita panjang hari Asyura ini. Nabi-nabi banyak yang kejadiannya di hari Asyura. Yang padahal sebenarnya, ya, kita intinya aja bahwasanya termasuk di hari Asyura ini banyak hal yang disunnahkan, banyak hal yang dianjurkan. Tapi sekian banyak hal yang dianjurkan untuk diamalkan di hari Asyura itu yang hadisnya sahih, ya, sahih. Ada dua. Yang pertama adalah puasa. Besok dianjurkan kita berpuasa. Nabi kita Nabi Muhammad SAW berpuasa. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dan di Madinah, di situ ada orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan mereka sedang berpuasa. Padahal mereka orang Yahudi. Ditanya oleh Nabi, kamu berpuasa kenapa? Karena hari ini adalah hari yang hebat. Hari besar. Kenapa? Karena hari inilah bertepatan dengan hari terjadi mukjizat terbelahnya lautan untuk Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi SAW mengatakan, ana ahaqqu minkum asamahu wa amara bisawmi. Nabi Muhammad kemudian mengatakan, aku lebih berhak memperingati hari besar ini karena Nabi Musa, Nabi kami juga. Nabi Musa kan Nabi kita. Bukan hanya nabinya orang Yahudi, bukan nabinya Bani Israel. Kalau orang Yahudi mengakui Nabi Musa sebagai nabi, tapi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Orang Kristen mengakui Nabi Isa sebagai nabi, sampai kemudian dikultus sebagai Tuhan, tapi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Kalau kita, Nabi Musa, nabi. Nabi Isa, nabi. Dan mulai semenjak itulah Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa di hari Asyura. Dan yang kedua yang hadisnya sahih adalah tausia alal iyal man wassa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha wa kama qol. Meluaskan rizki kepada keluarganya. Nah, hari Asyura. Mulai malam ini malam sudah masuk Asyura. Pulang ke rumah. Kasih duit istri-istri masing-masing. Anak-anaknya kasih 10 ribu, 20 ribu, apalagi 50 ribu. Senang anak-anak. Wah, diluaskan rezekinya. Kok tumben pak, ngasih biasanya pelit. Kalau kalian baik dan meluaskan rezeki kepada keluarga di hari Asyura, Allah akan luaskan rezeki kalian sepanjang tahun. Ibn Uyainah mengatakan, wallahi mujarrab, sembi Allah mujarrab, dan aku amalkan sampai 50 tahun, 60 tahun aku mencobanya. Mujarrab. Mujarrab. Ya, luaskan rezeki orang-orang yang di sekitar kalian. Tapi jangan hutang, jangan. Ya, min malihi, dari hartanya dia, jangan dari harta orang, mencuri. Oh, kalau gitu kepepet ini, mencuri aja biar diluaskan rezekinya. Nah, jangan ya. Ini waktunya sudah habis kayaknya. Semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur sehat walafiat, diterima semua ibadah kita, diampuni semua dosa kita, dikekatkan diri kita, keluarga kita, orang-orang yang dicintai kepada Allah, dikekatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Malam ini adalah malam Asyura. Dengarkan doa kami, ya Allah. Dengarkan doa kami, ya Allah. Ya, kabulkan doa kami, permintaan kami, hajat-hajat kami, ya Allah. Kami tidak memiliki hajat kecuali kepada Engkau, ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan kecuali dari Engkau, ya Allah. Dan kami tidak ingin dekat dengan siapapun kecuali dekat dengan Engkau, ya Allah. Maka berikan kami seluruh kebaikan dunia dan seluruh kebaikan di akhirat. Keluarga yang baik, anak yang baik, ya, ilmu yang baik, rezeki yang baik, harta yang baik, amal yang baik. Dan jauhkan kami dari seluruh keburukan di dunia dan keburukan di akhirat. Amalah dinya kunya sami sami la ilaha illallah wa la ilaha illallah hadratin nabi sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, bi sirri asrarul fatihah.